Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, dan masih pada pelajaran ke-16 masuk ke poin 8. Nah, barakallahu fikum. Poin 8 perintahnya ta'ammal ma yali. Perhatikanlah berikut ini. Khalidun, Hamidun, Aliun, Hisyamun. Nah, di situ semuanya nama laki-laki ya. Khalid, Hamid, Ali dan Hasyim dan Hisyam. Dan Hisyam. Antum perhatikan harokatnya semuanya tanwin. Tanwin itu ibarat dari double doma, double fathah atau double kasrah, itu tanwin. Nah, harokatnya munawwan, tanwin. Yang di bawah Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Nah, itu juga nama. Ada nama orang Umar. Nah, ada nama patung juga. Nah, barakallahu fikum. Harokatnya ghairu munawwan, tidak tanwin. Yaitu satu doma. Atau kalau mansub atau majrur satu fathah. Nah, kenapa? Karena dia termasuk dari isim mamnu' minas sorfi. Isim yang tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasro. Nah, di situ disebutkan dalam kurung Hubalu ismu sonamin, nama patung, nama sesembahan selain Allah. Zuhalu ismu kaukabin, ismu kaukabin. Zuhal nama bintang, bintang Zuhal. Nah, isim yang ikut wazan ini, wazan fu'al, baik dia itu nama orang, nama patung, nama bintang, atau nama yang lainnya. Nah, disebut alam ma'dul. Al-alamul ma'dul. Alam yang terambil dari isim yang lain. Alam yang mengalami perubahan dari bentuk ke bentuk yang lain. Umar asalnya bentuknya amir dari isim fa'il. Amirun. Kemudian diambil dari kata amir jadi Umar. Nah, itu namanya alam ma'dul. Zufar dari zafirun, Hubal habilun, Zuhal zahilun dari simpail. Nah, seperti yang telah di apa kita lalui pada malam pelajaran malam Senin. Nah, ada itu kan, ada alam yang mangkul, ya enggak? Ada mangkul dari isim fa'il, dari masdar, dari isim maf'ul. Nah, itu. Nah, ini asalnya dia isim fa'il. Kemudian dari isim fa'il di ikutkan timbangan fu'al ma'dul, ma'dul ke situ asalnya dari fa'il, dari fa'ilun, dari amirun. Nah, ketika ikut timbangan fu'al, maka menjadi mamnu' minasorfi. Menjadi mamnu' minasorfi. Alasannya, alamiah ma'a adal. Alasannya. Nah, jadi dalam mamnu' minasorfi itu ada alasan. Kenapa mamnu' minasorfi? Nah, nanti alasannya, alamiah ma'a ta'nis. Atau ma'a alamiah ma'a adal. Atau alamiah ma'a siadatu arif dan nun. Atau alamiah ma'a wazan fi'il. Nah, itu adalah alasan-alasan. Itu kalau membahas tentang mamnu' minasorfi. Nah, di sini alasannya karena adal. Berarti alamiah ma'a adal. Alamiah bersamaan dengan adal. Yaitu apa? Isim yang asalnya dari isim yang lain. Berubah dari keadaan ke keadaan, dari keadaan ke keadaan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah berikut ini. Nah, kita baca bareng. Hadza talibu ismuhu Amrun. Hadza talibu ismuhu Amrun. Siswa ini namanya Amr. Siswa ini namanya Amr. Aina Amrun? Aina Amrun? Di mana Amr? Di mana Amr? Daraba Amrun Umara. Daraba Amrun Umara. Amr memukul Umar. Amr memukul Umar. Amrun talibun jadidun. Amrun talibun jadidun. Amr adalah siswa yang baru. Amr adalah siswa yang baru. Nah, contoh A, ini contoh A ya. Sekarang masuk ke contoh B. Araita Amrun. Araita Amrun. Apakah engkau melihat Amr? Apakah engkau melihat Amr? Daraba Umaru Amrun. Daraba Umaru Amrun. Umar memukul Amr. Umar memukul Amr. Sa'alal mudarrisu Amrun as'ilatan katsiratan. Sa'alal mudarrisu Amrun as'ilatan katsiratan. Sa'alal mudarrisu Amrun as'ilatan as'ilatan katsiratan. Sa'alal mudarrisu Amrun as'ilatan katsiratan. Guru bertanya kepada Amr tentang soal yang banyak. Guru bertanya kepada Amr tentang soal yang banyak. Atau guru bertanya soal yang banyak kepada Amr. Guru bertanya soal-soal yang banyak kepada Amr. Yaitu memberi soal kepada Amr. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini ada Umar, ada Amr, ya. Tulisannya hampir sama. Bahkan ada yang sama. Kalau tanpa harokat sama. Iya enggak? Ketika mansub lihat yang B, kalau mansub itu sama tulisannya. Umaru Umaru atau Umaro dengan Amrun atau Umaru dan Amrun. Nah, gitu ya. Kalau tanpa harokat hampir sama. Cuman Amrun dikasih alif, itu alif tambahan untuk alif mansub. Nah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu wawu pada Amr itu huruf tambahan, huruf zaidah. Jadi tulis aslinya dari ain, mim dan ra. Wawunya huruf tambahan. Ditambahkan untuk apa? Untuk membedakan antara Umar dan Amr. Supaya beda dalam pengucapan beda. Sebab kalau semuanya dalam keadaan marfu, enggak ada harokatnya, sama. Bentuknya sama, iya enggak? Kalau enggak ada harokat, kita baca kitab gundul enggak ada harokat, wawunya dibuang, sama enggak? Sama. Jadi kelihatannya ini kita bingung ini dibaca Umar atau dibaca Amr. Bingung. Sehingga apa? Ditatangkanlah wawu untuk membedakan antara Umar dan Amr. Wawu. Naam. Wawu ini tertulis. Naam. Meskipun tidak terucap. Amrun, harokat ro-nya pada harokat domanya pada ro, ya, bukan pada wawu, Amrun. Naam. Tertulis dalam keadaan rafa dan majrur ditulis. Seperti yang sekarang daraba Amrun Umara sebagai fa'il marfu dia rafa. Nah, atau dalam keadaan dia majrur jar. Seperti kitabu Amrin. Kitabu Amrin, kitabnya Amr. Nah, itu wawunya juga ditulis. Ditulis di situ. Tapi ketika nasab, ketika mansub, wawunya hilang seperti pada contoh B. Araita Amrun. Daraba Umaru Amrun. Ada enggak wawunya? wawunya enggak ada. Sa'alal mudarrisu amron as'ilatan kafiratan, wawunya enggak ada. Nah, jadi wawunya hilang ketika apa? Mansub. Nah, barakalafikum. Ketika mansub bisa dibedakan antara Umar dan Amr. Bedanya dari apa? Kalau Umar enggak ada alif nasabnya, kalau Amr ada alif nasabnya, alif mansub. Ara'aita Amron ada alif mansub. Ya kan? Sehingga kalau waqaf bacaannya Ara'aita Amra. Kalau Umaru, kalau Umara mansub, Ara'aita Umar. Ketika di waqaf ra-nya enggak dibaca, Ara'aita Umar. Kalau ini Ara'aita Amra. Itu bedanya di situ. Nah, berarti wawu enggak didatangkan ketika mansub. Kenapa? Karena sudah bisa terbedakan. Baik terbedakan secara bacaan lisan ataupun secara tulisan. Mengerti? Ketika mansub kita enggak butuh pada wawu. Kenapa? Karena secara ucapan beda. Ra'aitu Umar. Ra'aitu Umar waqaf. Ra'aitu Amra waqaf. Nah, kan itu. Jadi kalau dibaca waqaf, waqaf itu huruf terakhir enggak dibaca ya. Huruf terakhir enggak dibaca disebut bacaan waqaf. Ra'aitu Umar. Ra'aitu Amra. Ra'aitu Amra. Kalau enggak diwaqaf bacaannya ra'aitu Umara, ra'aitu Amron. Jadi ada perbedaan. Kalau mansub bacaan ada perbedaan. Secara bacaan, secara tulisan juga ada perbedaan. Amron ada alif, nah alif mansubnya. Nah, kalau Umar enggak ada alif mansubnya. Tapi ketika marfu, nah ketika marfu harus dikasih wawu untuk membedakan. Sebab kalau enggak ada wawunya akan membingungkan, ini Umar atau Amr. Nah, karena itu disebut wawu di situ, wawu litafrik. Wawu litafrik baina Amr wa Umar, atau wawu litafrik baina huma. Wawu untuk membedakan antara Amr dan Umar. Huruf zaidah, huruf tambahan. Huruf tambahan yang tidak berpengaruh pada i'rab ataupun pada yang lainnya. Nah, seperti mi'ah, mi'atun, mi'ah ada alifnya, itu huruf tambahan. Setelah mim ada alif kan? Mi'atun ada alif, itu juga huruf tambahan untuk membedakan antara mi'ah dengan fi'ah atau dengan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan tentang Umar dan Amr sebelum pindah halaman? Masih ada. Kalau perbedaan lainnya secara i'rab, itu i'rabnya kalau Umar mamnu' minas sharfi, kalau Amr i'rabnya mamnu' sharif. Ja'a amrun ra'aitu amron marartu bi amrin. Nah, itu munsharif, fi'il yang menerima tanwin. Kalau Umar mamnu' minas sharfi. Ja'a Umaru ra'aitu Umara marartu bi Umara. Itu kalau secara i'rab. Nah. Barakallahu'alaikum. Jadi perbedaannya kalau dalam keadaan apa namanya rofa, Amr ada bawunya, Umar enggak ada bawunya, rofa dan majrur. Kalau dalam keadaan nasab semuanya enggak ada bawunya. Ya. Ya, adanya alif diganti bawunya menjadi alif, bawunya diganti menjadi alif. Nah. Barakallahu'alaikum. Yang C sekarang. Masih ini ya, A, B, C. Jim itu C. Hadza kitabu Amrin. Hadza kitabu Amrin. Ini kitab milik Amr. Ini kitab milik Amr. Liman hadzal qalamu? Liman hadzal qalamu? Milik siapakah pena ini? Milik siapakah pena ini? Huwa li Amrin. Huwa li Amrin. Kitab itu milik Amr. Kitab itu milik Amr. Pena ya, afan ya. Pena itu milik Amr. Pena itu milik Amr. La'ibtu ma'a Amrin. La'ibtu ma'a Amrin. Aku bermain bersama dengan Amr. Aku bermain bersama dengan Amr. Nah, tadi sudah disebutkan penjelasannya, yaitu marfu dan majrur sama, ada wawunya. Untuk Amr ketika marfu, ketika majrur ada wawunya. Ketika mansub wawunya berubah menjadi fathah. Wawunya berubah menjadi alif ketika mansub. Nah. Lalu di situ disebutkan perbedaannya. Amrun, Amron, Amrin. Ini keadaan mansub. Umaru, Umara, Umara. Ini keadaan rafa, nasab dan majrur. Nah, yang Amrun rafa, amron mansub, amrin majrur, umaru marfu, umaroh mansub, umaroh majrur. Jadi ada tiga keadaan di situ, marfu, mansub dan majrur. Nomor 10, iqra mayali, bacalah berikut ini. Ya kita baca, nanti antum akan jawab poin 11 itu. Kharaja minal fasli hamzatu wa talibun akharu. Kharaja minal fasli hamzatu wa talibun akharu. Akharu. Nah, sifat untuk talibun. Ini termasuk mamnu minas sarfi, yaitu isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, isim yang tidak bisa ditanwin. Seperti Umaru enggak bisa ditanwin, ini juga akharu tidak bisa ditanwin. Nah, cuman alasannya beda. Kalau yang Umar karena ma'dul kan. Nah, kalau ini karena sifat akharu, sifat yang ikut wazan fi'il. Nah, kita lanjutkan. Hada baituna walana baitu walana baitun akharu. Ini rumah kami dan kami memiliki rumah yang lain. Dakhala al-maktabata qabla qalilin al-mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. Dakhala al-maktabata qabla qalilin al-mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. Naam. Mudir dan seorang laki-laki yang lain yang tidak aku kenal masuk perpustakaan baru saja. Itu dakhala itu fi'il, mana fa'ilnya? Al-mudiru fa'ilnya di belakang. Rojulunnya ma'tuf, ma'tuf kepada al-mudiru. Nah, jadi kalau kita artikan fi'il terus fa'il, berarti ngartikannya langsung apa namanya? Kepala sekolah dan laki-laki yang lain yang aku tidak kenal masuk ke dalam perpustakaan baru saja. Nah, itu. Nah, kalau ngartikannya ngartikan secara lafadz yang ada juga boleh. Masuk ke dalam perpustakaan baru saja kepala sekolah dan laki-laki lain yang tidak aku kenal. Nah, itu pun boleh. Karena apa? Karena jar majrur atau dorob dan majdar mudhof ilai boleh ditaruh di tengah, di depan, di akhir. Ngartikannya juga boleh sesuai lafadz ataupun sesuai dengan apa namanya kedudukan. Nah, namun untuk bahasa Indonesia yang baku, karena yang namanya dorob itu kata keterangan waktu atau tempat, dalam bahasa Indonesia seringnya diakhirkan, iya kan? Karena datangnya apa setelah subjek, predikat subjek, apa namanya subjek, predikat objek, gitu kan? Datangnya setelah itu. Maka kita artikan pak guru, kepala sekolah dan laki-laki yang lain yang tidak aku kenal masuk perpustakaan baru saja. Ya, nomor 4. Qabal yauma basyirun wa talibun akharu. Qabal yauma basyirun wa talibun akharu. Basyir dan murid yang lain hari ini tidak hadir. Basyir dan murid yang lain hari ini tidak hadir. Atau basyir dan murid yang lain tidak hadir pada hari ini. Kalau diartikan dorobnya, objeknya di belakang. Basir dan murid yang lain tidak hadir pada hari ini. Itu ya. Nomor 5. Ra'aitu fil matari mudarrisana wa mudarrisan akhara. Ra'aitu fil matari mudarrisana wa mudarrisan akhara. Aku melihat guru kami dan guru yang lain di bandara. Nah, kalau mengartikan lafaz juga boleh. Aku melihat di bandara guru kami dan guru yang lain. Ada lafaz. Namun boleh mengartikannya kembali ke susunan bahasa Indonesia yang benar atau yang baku, misalkan yang tadi disebutkan subjek, predikat dan objek. Nah, di situ antum perhatikan akharu, akharu, nam. Dia mamluk minas sarfi karena itu tidak bisa ditanwin ya. Akharu tidak boleh mengucap akharun. Nah, tapi akharu. Nah, di talibun akharu, talibun yang disifati akharu sebagai sifatnya, akharu sifatnya yang di depan mausufnya. Nah, di situ semua kedudukannya sebagai sifat. Yang terakhir harokatnya fathah, kenapa akhara? Karena yang disifati mansub, mudarisan. Mudarisan mansub enggak? Mansub tandanya fathah, maka akhara dibacanya fathah. Kenapa enggak dibaca akhoron? Karena dia mamnu' minasorfi, enggak bisa ditanwin. Nah, yang B sekarang. Sa'ahfadhul yawma suratan rahmani wa suratan ukhra. Sa'ahfadhul yawma suratan rahmani wa suratan ukhra. Sa'ahfadhul yawma suratan rahmani wa suratan ukhra. Sa'ahfadhul yawma suratan rahmani wa suratan ukhra. Aku akan menghafal surat Ar-Rahman dan surat yang lain pada hari ini. Indi sa'atun jamilatun wa sayastari li ammi sa'atan ukhra. Indi sa'atun jamilatun wa sayastari li ammi sa'atan ukhra. Ammi sebagai fa'il, fa'ilnya sayastari. Yastari, asalnya fi'ilnya yastari. Sin untuk tanfis aja, untuk menunjukkan arti akan. Ami itu fa'ilnya ya. Sehingga nah, artinya aku memiliki penah yang bagus, jam. Aku memiliki jam yang bagus dan pamanku akan membelikanku jam yang lainnya. Aku memiliki jam yang bagus dan pamanku akan membelikannya jam yang lainnya. Membelikanku dan pamanku akan membelikanku jam yang lainnya. 6. Ghabat amsi Hafsatu wa talibun ukhra. Ghabat amsi Hafsatu wa talibun ukhra. Hafsa dan siswi yang lain tidak masuk kemarin. Hafsa dan siswi yang lain tidak masuk kemarin. 6. Hati tufahatan ukhra ya ummi. Hati tufahatan ukhra ya ummi. Berikanlah apel yang lain wahai ibuku. Berikanlah apel yang lain wahai ibuku. Ra'aitu fil maktabati Laila wa taliban ukhra. Ra'aitu fil maktabati Laila wa taliban ukhra. Aku melihat Laila dan siswi yang lain di perpustakaan. Aku melihat Laila dan siswi yang lain di perpustakaan. 6. Sekarang kita dapati lafadz ukhra, artinya yang lain, seperti akharu yang lain. Nah, berarti apa? Ukhra dan akharu artinya sama, yang lain. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau akharu untuk mudzakkar, kalau ukhra untuk muannas. Ya, untuk muannas. Akharu untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Kalau ukhra untuk muannas, perempuan. Nah, talibun akharu, siswa yang lain. Talibatun ukhra. Gitu kan? Nah, berarti ada perbedaan ya. Mu'anas dan mudakar sesuai dengan penggunaannya. Kalau di sini kebetulan dipakainya semuanya sebagai sifat. Sifat itu mengikuti mausuf, mengikuti yang di depan. Kalau yang di depannya mausufnya mudakar, maka sifatnya mudakar. Sebaliknya kalau mu'anas juga mu'anas. Kalau yang diikuti yaitu mausufnya marfu, maka sifatnya juga marfu. Mansub juga mansub, majrur juga majrur. Nah, mengikuti. Mengikuti dari sisi i'rab, dari sisi mudakar mu'anasnya, dan juga dari sisi bilangannya. Bilangannya tunggal, musana atau jamak. Nah, silakan nomor 11. Ya, kita baca dulu soalnya, terus antum jawab. Akmilil jumalal atiyata biwad'i akhara au ukhra fil faragi. Sempurnakanlah kalimat berikut ini dengan meletakkan akhara, atau dibaca akharu dan ukhra, pada tempat yang kosong. Nah, semuanya mamnu' minasorfi. Akharu dan ukhra itu semuanya mamnu' minasorfi. Hanya bedanya akharu harokatnya kelihatan, kalau ukhra harokatnya tidak kelihatan, muqaddarah. Nah, silakan. Nomor 1. darsatu lugot darastu darastu lugota lugota lugota turkiyatu turkiyata sifat oh, turkiyata walugot walugotan ukhra. Naam. Artinya apa? Aku belajar aku, bahasa iya. Turki dan bahasa lainnya. Aksantum. Darastul lughata darastul lughata turkiyata wa lughatan ukhra. Naam, darastu fi'lan fa'il. Al-lughata sebagai objek maful bihi. At-turkiyata sifatnya. Wawu huruf ataf lughatan maktub, maktub kepada lugo yang di depan. Karena maktubnya kepada mansub, mansub juga. Iya kan? Nah, walugotan ukhra. Ukhranya sifat untuk lugotan. Seperti turkiyata, sifat untuk lugota yang di depan turkiyata. Ya, nomor 2. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Artinya, aku telah menulis surat kepada bapakku dan surat yang lain kepada ibuku. 6. Risalatan. Kenapa fathah harakatnya? Karena sebagai apa? Sebagai objek maful bihi. Naam. Kenapa memakai ukhra bukan akharu? Jawabannya itu. Karena sifat untuk risalatan yang dia itu muannas. Karena 6. Nomor 3, silakan. Sa'ala al-mudarisu Khalidan wa taliban akhara. Akhara. Dibaca harakatnya. Akhara. Sa'ala al-mudarisu Khalidan wa taliban akhara. Iya. Artinya? Pak guru bertanya kepada Khalid dan murid yang lain. Naam, ahsantum. Akhara dibaca fathah karena sifat untuk taliban. Talibannya mansub fathah. Nah, bedanya kalau taliban itu bertanwin, kalau akhara tidak bertanwin karena mamnu minasorfi. Terus baca. Kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Artinya mobil kepala sekolah dan sebuah mobil yang lain keluar sekarang. Ahsantum. Ya, nomor 5. Sami'tu hadzal khabara min ida'ati Londona wa min ida'atin ukhra. Ahsantum, marakatnya betul ya. Sempurna. Ya. Aku telah mendengar kabar ini dari radio London dan dari radio yang lain. Ya, nomor 6. Ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Ahsantum. Artikan. Aku membeli kitab ini dan kitab yang lain. 6. Beri ganti. Dharaba ulaika rijalu Bilalan wa taliban akhara. Artikan. Mereka para lelaki telah memukul Bilal dan siswa yang lain. 6. Ahsantum. Nomor 8. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra 'inda al-mudirati. Saya telah melihat Khadijah dan siswi yang lain di samping ibu kepala sekolah. 6. Ahsantum. Nomor 9. Kharaja min al-masjidil an al-imamu wa rajulun akhara. Wa rajulun akhara. Akhara apa akharu? Rajulun akharu. Akharu, naam. Akharu karena marfu rajulunnya, maka akharunya juga ikut marfu sifatnya. Artikan. Telah keluar sekarang imam dan seorang laki-laki yang lain dari masjid. Naam. Imam dan seorang laki-laki yang lain telah keluar sekarang. Biasakan artikannya apa? Subjek predikat ya. 6. Nomor 10. Ghusalat ukhti al-qamisal akhdara wa qamisan akhara. 6. Ahsantum. Artinya, saudariku telah mencuci gamis berwarna hijau dan gamis yang lain. Nomor 12, ta'ammalil mithala, perhatikanlah contoh. Thumma akmilil jumalal atiyata, lalu sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini. Biwat idu, dengan meletakkan du, au dha atau dha, fil faragi, pada tempat yang kosong. 6. Ya, kita baca bareng. Indi daftarun dhu waraqin musattarin. Aku memiliki buku tulis yang yang kertasnya bergaris. Ishtaraitu daftaran dha waraqin musattarin. Aku telah membeli buku tulis yang kertasnya bergaris. Hada mushafun dhu harfin kabirin. Ini adalah mushaf yang memiliki huruf besar. Uridu mushafan dha harfin kabirin. Uridu mushafan dha harfin kabirin. Aku ingin mushaf yang memiliki huruf besar. Aku ingin mushaf yang memiliki huruf besar. Nah, ringkasnya aku ingin mushaf berhuruf besar. Nah, itu. Barakalafikum. Kalau antum perhatikan di situ, du berubah menjadi dha, ya. Du berubah menjadi dha. Du ketika marfu, dha ketika mansub. Nah, di situ cuma dua keadaan. Contohnya dua keadaan, yaitu marfu dan mansub. Majrurnya belum. Nanti majrurnya berubah menjadi kasro majrurnya. Dhi jadinya dhi. Nah, dhu di situ termasuk dari asmaul khomsa. Asmaul apa? Khomsa, isim yang lima. Isim yang lima ini ada istilah sana, isim yang lima. Isim yang lima ini abuka, abun, tapi karena dia abun ya, namun karena penggunaannya wajib mudhof, jadi kita baca abuka. Nanti boleh dibaca abuka, abukuma, abukum, abuki. Cuman sebagai salah satu contoh kita baca abuka. Nah, sebetulnya dari abun sebetulnya. Namun karena dia wajib mudhof, ketika asmaul khamsa wajib mudhof, maka kita baca abuka. Yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malin. Asalnya dhu, cuman malin di situ untuk tambahan aja biar dibaca mudhof. Gitu ya. Jadi itu namanya apa? Asma'ul khomsa, isim-isim yang lima. Isim-isim yang lima, dia itu bagian daripada isim mufrad sebetulnya, isim tunggal. Namun disendirikan hukumnya atau diberi judul sendiri, diberi istilah sendiri, kenapa? Karena memiliki hukum yang lain dengan isim mufrad. Kalau isim mufrad secara umum, marfu tandanya doma, mansub tandanya fathah, majrur tandanya kasroh. Kalau ini, marfu tandanya wawu, mansub tandanya alif, majrur tandanya ya. Nah, ada hukum sendiri kan? Hukumnya i'rabnya dengan huruf, namanya i'rabnya dengan apa? Huruf tandanya. Kalau yang isim mufrad biasa, i'rabnya tandanya harokat. Apa namanya tadi? Asmaul khamsa. Nah, ada yang menyebut asmaul sitta, isim yang enam. Berarti ada tambahan satu lagi, yaitu hanun, hanu, hanuka. Hanuka apa arti hanuka? Anumu, hanu. Hanu itu artinya anumu. 6. Barakallahu fikum. Ya. Sekarang dibaca di sini. Indi daftarun du gilafin jamilin. Aku mempunyai buku yang mempunyai yang bersampul bagus. Santum. Jadi du itu artinya memiliki atau ber atau yang semisalnya, sahib gitu ya. Tergantung kalimatnya. Yang penting dia menunjukkan artinya kepemilikan. Du malin, memiliki harta atau berharta atau yang seterusnya. 6. Antum lihat harokat pada kalimat di sini yang terutama yang kita baca rata-rata atau semuanya sebagai sifat mengikuti sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu berarti antum baca marfu tandanya wawu. Kalau isim sebelumnya mansub maka dibaca fathah. maka dibaca apa? Alif, maka dibaca alif. Karena dia sebagai sifat, sifat atau isim sebelumnya. Sifat atau isim sebelumnya. Nah, sehingga ngikuti harokatnya, harokat ngikuti i'rabnya. Kalau sebelumnya i'rabnya marfu tandanya doma, dia marfu juga tandanya wawu. Kalau sebelumnya marfu tandanya fathah, dia kalau sebelumnya mansub tandanya fathah, maka dia juga mansub tandanya fathah. Ya, silakan. Dia mansub tandanya alif, afan. Kalau isim sebelumnya marfu tandanya doma, maka dhu mansub tandanya doma. Kalau isim sebelumnya mansub tandanya fathah, maka dha mansub tandanya alif. Nah, itu. Yes. Uridu daftaron dha gilafin akhdoro. Artinya? Aku menginginkan buku tulis bersampul hijau. Nah, nomor tiga. Ra'aitu ma'a mudiro ma'al mudiri rojulan za lihyatin baydo'a. Ahsantum, artinya aku melihat bersama kepala sekolah seorang lelaki yang berjenggot putih. Iya, nomor 4. Aina at-thalibul jadidu? Aina at-thalabul jadidu dun nadharatil jamilati? Artikan? Di mana siswa yang baru yang berkacamata indah? Iya. Nomor 5. Man hadzal rajulu? Dzusyari tawili, siapa laki-laki yang berambut panjang ini? 6. Asantum. Is'al dzakar rajula dzal qamisil asfari. Tanyalah kepada laki-laki yang memiliki yang gamis warna kuning. Iya, nomor 7. Limanda kalbaitu dun nawafidil doyikoti. Ya. Milik siapakah rumah yang mempunyai jendela yang sempit? Yang sempit. 6. Nomor 8. Aindi mu'jamun Zusufarin mulawanatin. Iya. Aku memiliki kamus yang bergambar berwarna. Nah, aku memiliki kamus yang bergambar warna, iya. Istaraitu mu'jaman dza suwarin mulawanatin. Artinya membeli mushaf apa? Mu'jam, kamus. Kamus yang bergambar berwarna. Iya. Makanya dza ya, aksanta makai dza, sebab mu'jaman dia mansub sebagai objek. Maka dza yang dia tahu sebagai sifat juga mansub, namun mansub tandanya alif. Ya, nomor 10. Fi qaryatina masjidun dzu manaratin wahidatin. Di desa kami terdapat masjid yang memiliki satu menara. 6. Nomor 11. Ra'aitu masjidan dza manaratun wahidatun. Dza mudhof setelahnya mudhofun ilaih. Ra'aitu masjidan dzu manaratu. Benar dah tadi, benar dah. Ra'aitu masjidan dzu manarata wahidata. Diulang. Masjidan mansub, berarti dia mansub juga, mansub tandanya alif. namun dia mudhof, setelahnya mudhof ilai. Tadi lupa dijelaskan ya. Jadi yang du sama da itu selalu mudhof, setelahnya mudhof ilai. Kalau mudhof ilai berarti selalu kasro, selalu majrur. Tandanya kasro atau tanda yang lainnya. Setelahnya, setelah da atau du itu majrur. Enam. Ya, dibaca. Ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Ahsantum. Saya melihat masjid yang memiliki satu menara. Iya, barakallahu fikum. Naam. Ya, kita sudah hampir jam 8 lebih 10. Kita cukupkan insyaallah dan akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah. Naam. Besok ini mau kita isi DL atau latihan Eropa. Kalau malam Kamis yang akan datang sudah enggak ada Erop lagi ya. Malam Kamis akan datang sudah dipakai oleh Ustaz Adi kan. Kita sudah libur untuk DL-nya, libur untuk malam Kamis yang akan datang, adanya pada malam setelahnya, malam Jumat, malam Sabtu, Ahad dan Senin. Nah, ya barakallahu fikum. Jadi besok kalau enggak baca DL ya masih latihan Erop berarti. Insyaallah. Nanti dipastikan aja besok. Insyaallah. Diberi kepastiannya besok insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.